السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته لما قدم المدينة، فقال: أحب الله من كل قلوبكم. Dan kesinilah isyarat, yakni kepada makna inilah isyarat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah beliau ketika datang ke Madinah, yaitu beliau berkata: أحبوا الله من كل قلوبكم. Cintailah Allah dari seluruh hati-hati kalian. Kama dzakarahu Ibnu Ishaq fi siratihi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan: "Ahibbullaha min kulli qulubikum." Ini melanjutkan pembahasan yang lalu, bahwa yang namanya cinta kalau sudah memenuhi hati, tidak punya lagi tempat untuk mencintai yang lainnya. Tidak lagi memiliki tempat untuk mencintai yang lainnya. Oleh karena itu Nabi menyatakan: "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kalau saja aku bisa memberikan cinta kasih kepada manusia, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi akhi wa sahibi, tetapi dalam riwayat ana khalilullah, tetapi aku adalah kekasih Allah, maka tidak mungkin lagi bisa mengambil khalil selain Allah subhanahu wa ta'ala. Famata imtala'al qalbu bi'azamatillahi ta'ala, maka kapanpun hati ini dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maha dhalika minal qalbi kullama siwa. Setiap hati dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, maka tidak ada lagi di hati ini satu pengagungan kepada selainnya. Enggak ada dalam hati ini satu penghormatan, kecintaan kepada yang selainnya. Walam yabqa lil'abdi syai'un min nafsihi wa hawahu, maka tidak tersisa lagi pada seorang hamba tadi sedikit pun dari nafsunya atau dari kecintaannya, wala iradah, tidak pula dari kehendak, illa lima yuriduhu minhu maulah, kecuali apa yang diinginkan padanya oleh maulanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak lagi dia menginginkan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahina idin la yantiqu al-abdu illa bidhikrih. Orang yang seperti itu tidak akan berbicara kecuali dengan sesuatu yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yataharrak, dan tidak bergerak, illa biamrih, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya dipenuhi oleh kecintaan pada Allah, maka tidak memiliki keinginan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Tidak bergerak kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fa inna taqa nataqa billah. Kalau dia berbicara, maka dia berbicara dengan nama Allah. Wa in sami'a, kalau dia mendengar, sami'a bihi, dia juga mendengar dengan keridhaan Allah. Wa in nadhara, kalau dia melihat, maka juga melihat dengan keridhaan Allah, nadhara bihi. Wa in batasha, batasha bihi, kalau dia memukul, juga memukul karena Allah. Kalau memukul karena Allah, maka yang dipukulnya adalah orang yang pantas dipukul secara syar'i, yaitu orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Fahadahu al-murad, dan itulah yang dimaukan di dalam hadis, kuntu sam'ahu, akulah yang menjadi pendengarannya, akulah yang menjadi penglihatannya, akulah yang menjadi kakinya, akulah menjadi tangannya. Ini hadis kursi yang sahih. Tetapi kebanyakan kaum muslimin salah paham. Atau kalaupun tidak kebanyakan, sebagian kaum muslimin salah paham. Mengira kalau Allah menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi telinganya, berarti dia menyatu dengan Allah. Anunggalin Gusti Kawulo. Allah menyatu dengan diriku. Ini salah besar. Sebab Allah tetap Maha Tinggi di atas arasnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas tujuh lapis langit, di atasnya ars, di atasnya kursi, di atasnya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga makna hadis ini adalah yang tadi diterangkan oleh beliau, oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa seorang yang sudah mencintai Allah dengan segenap hatinya, orang yang sudah mencintai Allah dengan sepenuh hatinya, maka dia tidak lagi punya keinginan kecuali keinginan yang diridhoi oleh Allah. Maka matanya tidak memandang kecuali apa yang Allah izinkan untuk dipandang. Telinganya tidak mendengar kecuali apa yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah untuk didengar. Kakinya tidak berjalan kecuali ke tempat yang Allah ridhoi untuk berjalan ke sana. Tangannya tidak berbuat kecuali dengan perbuatan yang Allah ridhoi pula. Maka itu makna hadis tadi. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Itu makna hadis tersebut. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa man ashara ila ghairi hadza, siapa yang mengisyaratkan kepada selain ini, fa inama yushiru ila al-ilhad wal hulul, maka mereka memahaminya atau mengarahkannya kepada pemahaman ilhad wal hulul. Ilhad itu kesesatan, mulhid. Hulul adalah yang tadi menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang alirannya disebut dengan aliran hululiyah. Awil ittihad atau ittihad, serupa tapi tak sama. Al-hulul dan al-ittihad. Al-ittihad itu menyatu. Dia dengan Tuhan menyatu. Kalau ilhad meresap. Bahkan, bukan ilhad, hulul. Kalau hulul, meresap. Mereka memiliki syahadat yang berbeda dengan saat kaum muslimin. Kalau saja diperhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, mereka tidak berkata la ilaha illallah. Mereka berkata la illallah, la illallah. La illallah. Apa maknanya? Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada tembok kecuali Allah, tidak ada pohon kecuali Allah, tidak ada langit kecuali Allah, tidak ada benda apapun kecuali Allah. Tidak ada apapun kecuali Allah. Kamu lihat apapun itu Allah. Jadi mereka menganggap Allah meresap, itu bahasa Arabnya hulul, meresap ke seluruh benda. Ini barakallahu fikum, keyakinan kufur. Sehingga jangan kaget kalau tokohnya mengatakan dengan tegas, dengan kalimat bahwa akulah Rabb kalian. Anallah, aku Allah. Bahkan kemudian berkata dengan lebih jahat lagi, wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhanku. Dan tidaklah Tuhanku kecuali pendeta di gerejanya. Maksudnya semua itu Tuhan, semua itu Allah, menyatu. Dan kata mereka lagi, ini kalau mau rincinya di jilid kedua Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai kata Syekhul Islam, mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Yahudi mengatakan Uzair sebagai Tuhan. Nasrani menyatakan bahwa Isa sebagai Tuhan. Sedangkan mereka menyatakan semua benda adalah Tuhan. Satu. Kejahatan berikutnya, Yahudi dan Nasrani menganggap penyembah berhala sebagai orang-orang kafir. Kata Nasrani, kata Yahudi. Tapi kata mereka, sesungguhnya mereka tidak kafir. Karena dalam berhala-berhala itu menyatu Allah di dalamnya. Dan kata salah seorang bupati Sunda, menyatakan mengapa ketika kita mendekati sampah yang menumpuk itu baunya busuk, tapi lama-kelamaan hilang bau busuk itu. Karena Tuhan sudah menyatu di dalamnya. Ya. Artinya apa? Artinya dia juga berkeyakinan dengan hululiyah. Allah menyatu dengan sampah, Allah menyatu dengan benda, Allah menyatu dengan apapun. Satu lagi, tokoh di Yaman, bin Safir. Dalam khutbah di hadapan orang banyak, dia berkata, ana akhluqul arsh, ana arfa'us sama bighairi amadin tarawunaha. Katanya, aku yang menciptakan arsh. Aku yang mengangkat langit tanpa tiang, sebagaimana kalian lihat. Aku, orang yang seperti kita berkata ini orang kafir, mengaku-ngaku pencipta. Sedangkan pengikutnya berkata, break. Artinya mabruk, selamat. Berarti dia sudah jadi Tuhan saat itu. Maksudnya sudah, Tuhan sudah menyatu. Yang diucapkan di mulutnya itu ucapan Tuhan. Dengan hadis ini tadi. Bahwa Allah lah yang menjadi mulutnya, yang berbicara dengannya. Jadi ketika mengatakan, ana mengangkat langit, maksudnya Tuhan yang ada di dalamnya, bukan dia. Bukan bin Hafidz, tapi Tuhan yang ada dalamnya yang mengatakan, aku mengangkat langit tanpa tiang, aku yang menciptakan arus, aku yang begitu. Berarti semakin kafir seseorang mengaku-ngaku Tuhan, semakin dikatakan mabruk. Break, kata mereka. Manabidina azakullah na'udzubillah minabbalal. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kesesatan. Waktu itu, Syekh Muqbil berfatwa dengan ucapan itu dia kafir. Dengan ucapan seperti itu, dia kafir. Kembali kepada kitab. Maka kata beliau, siapa yang menafsirkan selain ini? Selain apa? Selain apa yang baru saja diterangkan bahwasanya aku menjadi tangannya, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya. Maknanya adalah taufiq. Matanya tidak lagi melihat kecuali dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Telinganya tidak mendengar kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Tangannya tidak bergerak kecuali karena apa yang diridhoi oleh Allah. Kakinya tidak berjalan kecuali kepada apa yang diridhoi oleh Allah. Itu makna hadis. Yang memahami selain itu, fa innama yushiru ilal ilhad. Maka itu pemahaman mulhid atau pemahaman hululiyah atau pemahaman al-ittihadiyah. Wallah wa rasuluhu bari'ani minhu. Sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari akidah-akidah kufur itu. Wa min huna. Kana ba'du salafi ka Sulaiman al-Taymi yarawna annahu la yusin an ya'asillah. Oleh karena itulah. Diisyaratkan oleh para ulama. Karena ba'du salaf, sebagian para salafus salih, seperti Sulaiman At-Taimi, yarawna, mereka berpendapat, annahu la yusin an ya'asillah, bahwa makna hadis tadi, orang itu tidak pantas dan tidak akan berbuat dosa. Kalau sudah Allah menjadi matanya, maka yang dipandang, yang diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin bermaksiat. Tidak mungkin melihat yang haram. Itu maksudnya. La yusin an ya'asillah. Qala wa wasat imra'atun minas salaf awladaha. Dan seorang wanita dari kalangan salaf memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Faqalat lahum, dia berkata kepada anak-anaknya, ta'awwadu hubballahi wa ta'atihi, biasakanlah untuk cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Fa innal muttaqina allafu ta'ah, karena seorang yang takwa akan terbiasa untuk taat. Wastauhas jawarihum min ghairiha, dan anggota badannya istauhasat. Istauhasat maknanya apa? Tidak biasa. Kalau orang tidak biasa apa? Gelisah. Takut. Dari kata wahs. Kalau berjalan di hutan, itu orang istauhasat. Takut ada ini, takut ada itu, gelisah. Tapi kalau jalan di jalannya, beraspal atau ada jalan setapaknya, tenang. Nah, yang tidak tenang tadi itu disebut istauhasat. Orang yang terbiasa untuk cinta kepada Allah dan taat pada Allah, maka dia istauhasat jawarihuhum min ghairiha, akan gelisah dengan sesuatu yang lain, yang selain taat. Seorang wanita keluar tanpa hijab, gelisah. Karena biasa memakai hijab. Seorang laki-laki yang keluar dalam keadaan jenggot jadi cukur, gelisah. Masuk lagi ke rumahnya, malu untuk lihat orang. Kalau orang itu terbiasa taat, kalau hatinya punya kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak punya cinta kepada Allah, maka dia tidak peduli. Dengan berbagai macam kemaksiatan, malah bisa bangga dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka barakallahu fikum, mengapa ketika dia akan berbuat jelek dengan tangannya, tangannya gemetar? Mengapa ketika melihat dengan matanya ragu-ragu, padahal tidak ada yang lihat, tapi gelisah? Mengapa? Karena dia sudah memiliki derajat wali. Hebat sekali, Ustaz. Nah, hanya saja yang namanya derajat wali bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Orang ini berarti memiliki syekh sedikit dari kewalian. Mengapa? Matanya mendapatkan taufik dari Allah. Maka tidak mungkin dia melihat yang haram kecuali gelisah. Astagfirullah. Saya lihat apa ini? Kenapa saya harus begini? Barakallahu fiikum. Allah sudah menjadi matanya yang dia memandang dengannya. Allah sudah menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Sehingga ketika dia mendengar musik, dia gelisah. Istauhasat. Ini bahasanya. Istauhasat. Imma dia pergi meninggalkan, wa imma dia tutup telinganya, atau dia ngedumel dalam hatinya, ini apa-apaan mereka ini musik seperti ini kerasnya. Atau dia bangun, Pak tolong pelani suaranya. Mengapa? Karena dia sudah mendapatkan taufik pada telinganya. Sudah mendapatkan taufik pada telinganya. Atau dengan bahasa hadis dan tidak disalahkan, Allah sudah menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Dengan makna tadi, dengan makna taufik. Fa in arada lahumul mal'un bima'siyatin, kalau dia berhadapan dengan seorang mal'un yang dilaknat dengan maksiat-maksiat, maratil ma'siyatu bihim muhtashimah fahum laha munkirun, maka dia akan lewat dengan kemaksiatan tersebut dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan benci, dalam keadaan munkirun. Fahum laha munkirun, akan mengingkari hatinya, bukan senang. Wa min hadzal ma'na qaulu Ali, dan ke arah makna ini juga diucapkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, in kunna lanara anna syaitana ammara liyahabuhu an ya'murahu bil khathiah. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاصة. Kepada mana itulah ucapan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, bahwa kami kunna lanara, kadang kami sungguh melihat bahwa syaitan meramaikan, memakmurkan, liyahabuhu, agar orang-orang takut kepadanya, ayya'murahu bil khati'ah, agar orang-orang memiliki haibah, ayya'muruhu bil khathiyah, untuk dia menyuruhnya berbuat salah. Jadi susah syaitan untuk menyuruh berbuat salah kecuali mengkondisikan dulu keadaan orangnya dengan ammarahu. Ammara yu'ammiru ma'muran, meramaikan. Tuh, kamu enggak sendiri, ada si fulan. Ada teman si fulan, ada Alan, kamu banyak ini. Ayo, kerjakan. Jadi untuk menyuruh suatu kejelekan, dia ramaikan dulu. Supaya apa? Supaya enggak istauhasya tadi. Istauhasya. Masa saya berubah seperti itu? Enggak pantas. Awalnya begitu. Tapi syaitan menggoda. Bukan cuma kamu. Tuh lihat fulan, tuh lihat fulan, tuh lihat fulan. Na'udzubillah min dzalik, agar hilang perasaan istauhasya tadi. Perasaan gelisah, takut berbuat dosa dan sebagainya. Padahal itu adalah kelebihan. Keistimewaan. Berarti dia memiliki derajat wali, Masya Allah. Tetapi justru dirusak sendiri karena bisikan-bisikan syaitan. Demikianlah kami telah isyaratkan fima sabak, pada apa yang telah lewat, bahwa inilah rahasia tauhid al-khassah. Tauhid itu barakallahu fikum memang intinya di dalam hati. Mempelajari tauhid. Apa tauhid? Tauhid adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Benar, tidak salah. Tapi orang yang tahu sebatas itu berbeda dengan orang yang tahu lebih dalam lagi. Bahwa la ilaha illallah maknanya tidak beribadah pada Allah. Atau tidak beribadah pada siapapun kecuali pada Allah. Dan tidak mencintainya kecuali mencintai Allah. Tidak mengagungkan kecuali Allah. Orang ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang sekedar tahu tidak syirik titik. Ternyata yang kedua tahu harus mencintai Allah Ta'ala. Yang keempat lebih tahu lagi harusnya cintanya kepada Allah sepenuh hati. Mengalahkan kecintaannya pada segala maksiat. Mengalahkan kecintaannya kepada seluruh apa yang dia sukai dari dunia. Akan berbeda lagi. Sehingga barakallahu fikum, jangan remehkan kajian tauhid. Jangan seperti politikus Ikhwani yang menyatakan ada apa mereka mengkaji tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, asma wa sifat, asma wa sifat. Padahal itu satu jam selesai katanya. Banyak permasalahan yang lebih tinggi, lebih penting, yaitu urusan bagaimana mendirikan sebuah negara, negara Islam dan seterusnya dan seterusnya. Meremehkan tauhid, mengangkat sesuatu yang sesungguhnya itu barakallahu fikum bukan paling utama. Yang paling utama pondasi. Membangun apapun harus dimulai dengan pondasinya. Barakallahu fikum, ternyata dengan kajian tauhid yang semakin rinci, seorang hatinya akan semakin tinggi imannya dan semakin kokoh imannya, semakin tahu bahasanya ma'rifatullah. Jadi ada istilah yang sesungguhnya sama dengan sufi, tapi sufi menyelewengkannya ke arah yang jauh sekali, yaitu ma'rifat. Kata mereka, tingkatan paling tinggi adalah tingkatan ma'rifat. Mereka menganggap ma'rifat itu adalah yang sudah menyatu dengan Tuhannya. Salah. Ma'rifat itu adalah yang sudah kenal Allah dengan pengenalan yang sangat tinggi. Semakin kenal Allah, semakin tinggi imannya. Semakin tinggi imannya, semakin semangat dia beribadah. Dan semakin takut berbuat dosa. Ini barakallahu fikum yang namanya ma'rifatullah. Di mana letaknya ma'rifatullah? Di hati. Tetapi pengaruhnya pada badan, pada tangan, pada mata, pada telinga, pada kaki, pada semuanya. Tidak hanya diayunkan untuk menendang bola, tetapi diayunkan untuk mendatangi kajian-kajian ilmu. Diayunkan untuk mendatangi ta'lim, daurah, dan seterusnya. Untuk beramal saleh, untuk berjihad fisabilillah. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, inilah rahasia tauhid al-khassah yang khusus. Fa inna ma'na la ilaha illallah, karena sesungguhnya makna la ilaha illallah annahu la yu'allih ghairahu hubban. Karena termasuk makna la ilaha illallah adalah dia tidak mengilahkan selain Allah dengan kecintaan. Tidak menuhankan selain Allah dengan kecintaan. Waraja'an, dengan rasa harap. Wa khaufan, dengan rasa takut. wa ta'atan, dengan ketaatan. Fa idza tahaqqaqa al-qalbu bit-tauhidit tam, kalau sudah terwujud di dalam hati tauhid yang sempurna, berarti kecintaannya kepada Allah sempurna, harapannya kepada Allah sempurna, rasa takutnya kepada Allah sempurna, ketaatannya kepada Allah sempurna, lam yabqa fihi mahabbatan li ghairihi, maka tidak lagi tersisa dalam hatinya kecintaan pada selainnya. Ma yuhibbuhu lillah, tidak ada kecintaan yang tersisa pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana? Apa tidak cinta lagi sama istrinya? Apa tidak cinta lagi sama anaknya? Tidak cinta lagi sama saudaranya, ibunya dan bapaknya? Barakallahu fikum. Bukan itu maknanya. Maknanya mencintai siapapun mesti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Cinta kepada istrinya, istri cinta pada suaminya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka cinta pada Allah. Cinta pada orang tua juga sama dalam rangka cinta pada Allah. Cinta pada siapapun dalam rangka cinta pada Allah. Apa ciri-cirinya kalau dia cintanya karena Allah? Ciri-cirinya. Kalau na'udzubillah, la samahallah, mudah-mudahan enggak terjadi, tiba-tiba yang kita cintai jadi kafir. Hilang kecintaannya. Iya kan? Karena kemarin cintanya karena Allah. Sehingga ketika dia berubah, orang baik jadi orang toleh, orang muwahhid jadi orang kafir, atau tadinya ahli sunnah jadi ahlul bid'ah. Hilang kecintaan kita. Mengapa hilang? Karena kemarin kita cintanya karena Allah. Dia baik, dia soleh, dia sholat lima waktu, dia puasa Ramadannya, dia masya Allah mendukung dakwah, mendukung tauhid, mendukung sunnah. Kita cinta. Kalau berkurang ketaatannya, kesolehannya, kecintaannya juga berkurang. Maka itulah yang dikatakan cinta karena Allah SWT. Dan itu tidak menghalangi, tidak mengganggu kecintaan pada Allah. Kalau cintanya karena Allah. Sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, yang kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Itu sudah terlihat, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Katanya, kalau mencintai Allah sempurna, enggak mencintai siapapun. Bagaimana enggak mencintai Rasul? Mencintai Rasul dalam rangka mencintai Allah, karena Allah yang mengutusnya, karena Allah yang memujinya, karena Allah yang memerintahkan padanya, yang mewahyukan kepadanya, maka kita cinta kepadanya. Yang kedua, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. An yuhibbal mar', yang kedua, kalau dia mencintai seseorang, tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Yang kedua. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufur, dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau tiga ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Yang kedua, tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Maka lam yabqa fihi mahabbah li ghairi ma yuhibbuhu Allah, maka dia tidak mungkin lagi suka pada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dia suka pada apa yang tidak disukai oleh Allah. Wala karaha, dan tidak mungkin dia benci pada apa yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ, siapa yang demikian keadaannya, لَمْ تَنْبَعِثْ جَوَارِحُهُ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ, orang yang seperti ini tidak akan bangkit anggota badannya, tidak akan tegak, enggak akan berbuat anggota badannya pada apa yang tidak dicintai Allah. Pasti berdiri, bangkit, bergerak kepada apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّمَا تَنْشَأُ الذُّنُوبُ min mahabbati ma yakrahuhu Allah. Karena innama tansha'ul dunub, hanya saja terjadinya dosa-dosa Itu karena kesukaan pada apa yang tidak Allah sukai. Iya kan? Padahal orang yang cinta pada Allah dengan setinggi-tinggi cinta, enggak mungkin dia suka pada apa yang Allah benci, dan tidak mungkin dia benci pada apa yang Allah suka. Saya ulangi, tidak mungkin dia suka pada apa yang Allah benci. Jadi dosa-dosa, maksiat, apalagi kufur dan bid'ah. Tidak mungkin dia suka. Astagfirullah, itu haram. Jadi tidak suka, karena Allah mengharamkan. Sebaliknya, tidak mungkin dia benci pada apa yang Allah sukai. Benci pada sunnah, tidak mungkin. Benci pada pengajian, tidak mungkin. Benci kepada ahlu sunnah, tak mungkin. Ahlu sunnah berpegang dengan sunnah, kenapa kita benci pada mereka? Ahlu sunnah mengajarkan tauhid, mengapa kita benci pada mereka? Qul inna a'udzubikumullah, maka dikatakan la yakrah, tidak akan membenci apa yang Allah sukai dan tidak akan menyukai apa yang Allah benci. Aw karahata ma yuhibbuhu Allah, atau membenci apa yang disukai oleh Allah, tidak mungkin akan membenci apa yang disukai oleh Allah. Wa dzalika yansha' min taqdimi hawa an-nafs. Dan itu terjadi, kecintaan pada apa yang Allah benci atau benci pada apa yang Allah cintai, itu terbentuk kalau ada taqdimu hawa an-nafs. Kalau ada sikap mendahulukan hawa nafsu ala mahabbatillah, di atas kecintaan pada Allah, wahsyatihi, dan di atas rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan pada Allah, mendahulukan hawa nafsu di atas rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah terjadinya sikap-sikap salah tadi, mencintai apa yang Allah benci atau membenci apa yang Allah cintai. Wa dzalika yaqdah fi kamal at-tauhid, dan itu akan mencacati kesempurnaan tauhidnya atau merusak kesempurnaan tauhidnya. Yang wajib. Fa yaqal 'abd bisabab dzalik fi at-tafriid fi ba'd al-wajibat. Maka dari sanalah yaqa' al-'abd, jatuhlah seorang hamba. Bisa babi dalik, dengan sebab itu, dengan sebab mendahulukan emosinya, mendahulukan hawa nafsunya, jatuh ke dalam tafriid, melalaikan fi ba'dil wajibat, pada sebagian kewajiban-kewajiban. Aw irtikab bi ba'dil mahdhurat, atau terjatuh dalam irtikab ba'dil mahdhurat, melakukan perkara-perkara yang dilarang. Mahdhur yang dilarang. Fa amma man tahaqqaqa qalbuhu bi tauhidillah. Adapun siapa yang hatinya sudah diwujudkan tauhid di dalamnya atau sudah tegak tauhidillah di dalamnya, fala yabqa lahu hammun illa fillah. Tidak mungkin lagi di hatinya ada keinginan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali keinginan apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada kebencian kecuali pada apa yang dibenci oleh Allah. Wa fi ma yurdihi, dan tidak melakukan kecuali apa yang diridhoinya. Wa qad warada fil hadis marfu'an, dan telah diriwayatkan yang seperti ini dalam hadis secara marfu'. Man asbaha wa hammuhu ghairullah falaysa min Allah. Siapa yang datang di pagi hari dalam keadaan keinginannya, keinginan untuk selain Allah, maka dia bukan dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Ubay bin Ka'ab mauqufan, tapi hadisnya mauquf. Man asbaha wa akbar hammihi ghairullah falaysa min Allah. Siapa yang berpagi hari dalam keadaan sebesar-besar keinginannya bukan keinginan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bukan dari golongan Allah, bukan hizbullah. Kalau pagi-pagi keinginannya sesuatu yang selain Allah, makin saya mau ngajar. Ajaran apa? Tauhid, sunnah, karena Allah. Saya akan berjuang untuk menghidupi keluargaku karena Allah. Bagus. Tapi tiba-tiba pagi hari apa yang diinginkannya adalah kemaksiatan. Berarti dia bukan golongan Allah. Demikian barakallahu fikum. Namun dua riwayat ini disebutkan kelemahannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walaupun secara makna terkandung dalam hadis-hadis yang lain. Qala ba'dul 'arifin, berkatalah sebagian 'arifin. Nah, ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang istilahnya sama. Istilahnya sufi dengan istilahnya ahlu sunnah. 'Arifin dari kata orang-orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat. Kalau 'arifin menurut sufi adalah orang-orang yang sudah sampai tingkat ma'rifat, yang sudah menyatu dengan Tuhannya dan seterusnya. Tetapi ahli sunnah ketika berkata ba'dul 'arifin, orang-orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sebagian mereka berkata, man akhbaraka anna waliyahu lahu hammun fi ghairih fala tusaddiqhu. Kata mereka yang kenal Allah dengan benar atau yang memiliki ma'rifatullah sangat tinggi, mereka berkata, siapa yang menghabarkan kepadamu kalau wali-walinya punya keinginan selain keinginan pada Allah, jangan percaya. Fala tusaddiqhu. Saya ulangi kata-katanya. Siapa yang menghabarkan kepadamu bahwa walinya memiliki kehendak lain selain kehendak Allah, maka jangan percaya kalau dia wali. Jangan percaya. Enggak mungkin ada wali yang seperti itu. Yang namanya waliullah, keinginannya adalah bagaimana bisa dekat dengan Allah. Habibullah, pencinta-pencinta Allah, pasti tujuan utamanya bagaimana bisa dekat dengan yang dicintainya. Bagaimana bisa dekat dengan Allah. Dan bagaimana berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Taqarrub ilallah. Mengerjakan yang wajib-wajibnya. Menambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Yang mustahabahnya. Yang nawafilnya. Dan menghindari dosa-dosa. Dan menghindari perkara-perkara yang makruhnya. Hatta uhibbahu, kata Allah. Hingga aku cinta kepadanya. Itu waliullah. Wa kana Dawud at-Ta'i yunadi bil-lail. Dan bahwasanya Dawud at-Ta'i pernah menyeru di malam hari. Hammuka atal 'alal humum. Wa halifun baini wa bainas sahad. Wa syauqi ila an-nadri ilayka awthaqu minni al-ladhdhat. وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب وفي هذا يقول بعضهم. كان داود الطائي pernah menyeru di malam hari, yakni dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hammuka atalun 'alal humum, kehendak kepadamu menghalangi semua kehendakku. Jadi sebagai manusia wajar punya sekian kehendak. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen begini, pengen begitu. Tetapi kata Dawud al-Ta'i, keinginanku untuk mendekat kepadamu ya Allah menghalangi semua keinginan yang lain. Atal ini menghalangi semua keinginan yang lain. Al-humum jamaknya ham. Wahalifu bain, wahalafa baini wa bainas sahad, yang menghalangi aku dari tempat tidurku. Artinya dia bangun tengah malam karena hammuka, karena keinginan kepada engkau ya Allah. Wa syauqi ila an-nadri ilai, dan kerinduanku untuk bisa bertemu engkau ya Allah. Awthaq minni ladzat, mengikat semua kelezatan-kelezatan dariku. Jadi aku sampai tidak bisa merasakan kelezatan-kelezatan karena rindu kepadamu. Wa hala baini wa bainas syahawat, kerinduanku kepadamu menghalangi aku dari syahwat-syahwatku. Fa ana fi sijnik, maka aku dalam penjaramu. Ayuhal kerim, matlubun, aku ini di penjaramu dalam keadaan meminta, meratap. Wa fi hadza yaqulu ba'dhum, dan semakna dengan ini diucapkan oleh sebagian yang lain, قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا منا وذلك فعل الخائن السالي وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي. Mereka berkata, tashaghala anna wastafa badala, telah tersibukkan dariku dan kemudian memilih pengganti dari kami. Wadhalika fi'lul kha'inis sali, itu perbuatan orang yang khianat. Kenapa? Dia sibuk dari Allah SWT dan mencari pengganti. Ini mencari kesibukan yang lain selain kesibukan pada Allah SWT. Itu perbuatan orang yang kha'inis sali, pengkhianat yang ingin menghibur dirinya. Sali dari kata menghibur diri. Wa kaifa ashghalu qalbi an mahabbatikum, bagaimana mungkin aku tersibukkan hatiku dari mencintaimu. Bighairi dzikrikum ya kull ashghali, tanpa mengingat engkau tidak mungkin wahai segala kesibukan. Ini apakah bisa menyibukkan aku sesuatu sehingga melalaikan hatiku? Sungguh tidak mungkin tanpa mengingatmu wahai kull ashghali. Qauluhu wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kita kembali pada hadis. Mudah-mudahan masih ingat hadis yang sedang kita bahas. Setelah menyatakan aku jadi pandangannya, aku jadi pendengarannya, sampai pada kalimat wa in sa'alani la u'tiyanna. Kalau orang ini meminta padaku, akan aku beri. Wa la in ista'adani la u'idanna. Kalau minta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi. Ini janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Wa fi riwayatil ukhra, dan dalam riwayat lain, in da'ani ajabtuhu wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia berdoa kepadaku, aku kabulkan. Dan kalau meminta kepadaku, akan aku beri. Yani anna hadzal mahbubul muqarrab, yani orang yang dicintainya tadi, yang didekatkannya tadi, lahu indallahi manzilah, dia memiliki di sisi Allah kedudukan, memiliki kedudukan di sisinya. Manzilatun khassah, kedudukan yang istimewa. Taqtadi annahu idza sa'ala Allah syai'an a'tahu, kedudukan istimewa tadi taqtadi, memiliki konsekuensi karena kedudukannya istimewa di sisi Allah, maka kalau dia minta akan diberi. Kalau dia berdoa akan dikabulkan. Wa in ista'adha bihi, kalau berlindung akan dilindungi. A'adahu minhu. Wa in da'ahu ajabahu, kalau berdoa akan dikabulkan. Fayasiru mujabud da'wah, maka orang ini menjadi orang yang dikabulkan doanya. Likaramatihi, karena karamahnya. Ala Rabbih, karena kemuliaannya di sisi Rabbnya Azza wa Jal. Dan itu termasuk karamah, keramat, kemuliaan. Dia punya kemuliaan di sisinya, doanya dikabulkan, karamah. Taufik pada anggota badannya, karamah. Waqad kana kathiru minas salafis salih ma'rufan bi ijabati da'wah, dan bahwasanya kebanyakan dari para salaf, para salafus salih, doa mereka terkabulkan. Masya Allah. Mujabud da'wah. Kebanyakan mereka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sahih, dalam kitab sahih, An-Rabi' binti Nadr kasarat taniyata jariyatin. Bahwasanya Rabi' binti Nadr, dia memecahkan gigi taring budak perempuannya. Fa'aradu 'alaihimul arsh fa'abaw, maka ditawarkan padanya untuk dikisas, dia menolak. Fatalabu minhumul 'afu, terus dimintakan juga maaf, ditolak juga. Fa'abaw, faqadha bainahum Rasulullah sallallahu bil qisas, maka Rasulullah sallallahu menghukuminya dengan qisas. Faqala Anas ibn Nadhr, ataksir thaniyat ar-Rabi' walladhi ba'athaka bil haqq, la taksir thaniyataha, farid al-qawmu fa'akhadu al-arsh. Faqala Rasulullah sallallahu inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abar. Saya ulangi kisahnya. Barabi' seperti Rubai' ada harakatnya. Rubai' binti Nadhr memecahkan gigi taring budak perempuannya. Kemudian ingin ditebus dengan arsh atau dengan imbalan, enggak mau. Kemudian minta maafnya juga enggak mau. Maka Nabi menyatakan kalau itu kisos. Tiba-tiba ada seseorang, yaitu Anas ibn Nadhr, saudaranya. Ataksir saniyat Rubai', apakah engkau akan memecahkan giginya Rubai'? Walladhi ba'asaka bilhaqi la taksir saniyataha. Sungguh demi Allah, dengan nama Allah, jangan dipecah giginya. Bersumpah, wallahi. Alladhi ba'asaka bilhaq, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, jangan dipecah giginya Rubai'. Maka kaum semuanya ridho, berubah. Tadinya gak ridho kan, harus kisos. Semuanya ridho saat itu, dan kemudian mau menerima tebusan. Rasulullah SAW kagum dengan ucapan tadi, bisa mempengaruhi sekian banyak orang. Maka kata Nabi, inna min ibadillah, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah ada orang-orang yang lau aqsama 'ala Allahi la abarra, kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah tepati sumpahnya. Ada di antara hamba-hamba Allah yang kalau bersumpah atas nama Allah, Allah tepati. Ini contohnya Anas ibn Nadhr, saudara dari Rubai' tadi. Seperti Ali bin Abi Thalib, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashra. Sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Benar-benar enggak tersisa 10 orang pun. Sisanya cuma 9. Ini wali-wali Allah SWT. Idza aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau bersumpah atas nama Allah, ditepati. Wa fi sahihil Hakim an Anas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala kam min dha'ifin mutadha'ifin di tamraini law aqsama 'ala Allah la abar. Dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas juga dari Nabi sallallahu kam min dha'ifin, betapa banyak orang yang lemah, mutadha'ifin, yang dianggap lemah, di tamraini, yang hanya memakai dua helai kain. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra, ternyata kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah wujudkan sumpahnya. Minhum al-Barra ibn Malik. Di antara mereka adalah al-Barra ibn Malik. Wa anna al-Barra laqiya zahfan minal musyrikin. Faqala lahu al-muslimun. Dan Barra ibn Malik ini pernah berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin. Zahfan itu yang sedang merayap, menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Zahfan minal musyrikin, jumlah pasukan yang banyak merayap dari kalangan musyrikin. Faqala lahu al-muslimun, maka berkata kaum muslimin, aqsim ala rabbik ya Barra ibn Malik, bersumpahlah atas nama Rabbmu. Bersumpahlah atas nama Rabbmu. Karena mereka mendengar Barra ibn Malik, kata Nabi, termasuk yang kalau bersumpah ditepati oleh Allah. Bersumpahlah wahai Barra. Faqala aqsamtu 'alaika ya Rabbi lama manahtana iktafana aktafahum famanahahum aktafahum thumma altaqaw marratan ukhra faqalu aqsim 'ala rabbik. Di ketika bertemu pasukan disuruh bersumpahlah wahai Barra. Maka Barra bersumpah, aqsamtu 'alaika ya Rabbi, aku bersumpah atas namamu wahai Rabbku, Lama manahatna aktafahum, mereka tidak akan bisa menyentuh pundak-pundak kami. Famanahahum aktafahum, tsummal taqau marratan ukhra, kemudian bertemu lagi sekali lagi. Faqalu, dan mereka berkata lagi, aqsim ala rabbik, bersumpahlah atas nama Rabbmu. Faqal aqsamtu alayka ya rabbi, lama manahatna aktafahum wa alhaqatni alhaqatni binabiyika famanahu aktafahum wa qutilal barra. Wa rawa ibnu abi dunya bi isnadin lahu anna nu'man ibn naufal qala yawma uhud allahumma inni uqsim alayka an uqtal fadkhulul jannah, ya Allah, aku bersumpah atas namamu agar aku terbunuh dan aku masuk surga. Faqutila, maka dia pun terbunuh. Faqala Nabi SAW, innan Nu'man aqsama 'ala Allahi fa abarra. Sesungguhnya Nu'man bersumpah atas nama Allah dan Allah buktikan. Nah, bersumpah kepada Allah SWT untuk diberi kesempatan bertemu dengan pundak-pundak mereka, dan Allah berikan. Yang kedua juga begitu, tetapi tambahan sumpahnya ada kalimat, dan berikan kesempatan agar aku bertemu dengan Nabi-Mu. Maka terbunuhlah beliau Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Wa rawa Abu Nu'aim bi isnadihi an Sa'ad anna Abdullah ibn Jahash qala yawma Uhud ya Rabbi idza laqita al-adu ghadan falaqini rajulan shadida ba's shadidan ba'sahu shadidan hardahu uqatiluhu fika ويقاتلني ثم يأخذني فيجزع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت قال سعد فلقد رأيته آخر النهار وأن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. Diriwayatkan dari Alih Abu Nu'aim dengan sanadnya dari Sa'ad bahwa Abdullah ibn Jahas pada perang Uhud bersumpah, wahai Rabbku, kalau aku bertemu dengan musuh besok, maka temukanlah aku dengan orang yang paling kuat, yang paling kokoh, yang aku perangi dia dan dia memerangiku, yang kemudian dia mengambil aku dan kemudian memotong hidungku dan telingaku. Fa idza laqituka ghadan, hingga ketika aku bertemu engkau nanti hari kiamat, engkau tanya kepadaku, wahai Abdullah, siapa yang memotong hidungmu dan telingamu? Aku akan berkata, di jalanmu ya Allah. Aku akan berkata, di jalan Rasulmu. Dan engkau berkata, sadaqta, engkau benar. Qala Sa'ad, kata Sa'ad menceritakan bahwa dia bertemu dengan Abdullah bin Jahsh pada perang Uhud. Falaqad ra'aituhu, sungguh aku menemukan dia akhirun nahar, di akhir siang. Wa inna anfahu wa udhunahu lamu'allaqatan, sedangkan hidungnya dan telinganya sudah digantung di benang di lehernya oleh mereka. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa kana Sa'ad ibn Abi Waqqas mujabu da'wah, juga dikabulkan doanya. Fakadaba alaihi rajul, ada seseorang yang menentangnya, mendustakannya. Faqala Allahumma in kana kadiban fa'amma basarahu wa atalla umrahu wa aradahu lilfitan fa'asaba ar-rajul. Beliau bersumpah, ya Allah, kalau dia berdusta, maka hendaklah matanya dibutakan. Wa atalla umrahu wa ardahu fitan, dan hadapkan dia ke dalam fitnah. Panjangkan umurnya dan masukkan dalam fitnah. Fa asaba ar-rajul dhalika kullah. Maka orang tadi terkena semua yang diucapkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Fakana yata'arad lil jawari في السكك ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. dalam keadaan dia terhina di pinggir jalan, sukak itu di jalan-jalan sempit di pinggir-pinggir jalan, menawarkan atau meminta bantuan, meminta sedekah sambil berkata, syaikhun kabir maftun, aku orang tua renta maftun, aku ditimpa dakwanya Sa'ad, aku terkena doanya Sa'ad. Wada'a ala rajulin sam'ahu yastum aliyan fama bariha min makani hatta ja'a bighairi nad فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله. Juga Sa'ad pernah berdoa pada seseorang, ini atas seseorang yang dia dengar mencerca Ali, maka Sa'ad mendoakan kejelekan padanya. Fama bariha min makani, orang itu tidak bisa lagi bangkit dari tempat duduknya. Hatta ja'a ba'irun nad, hingga datang seekor unta besar, faqabathahu, dan menginjak-injaknya dengan kaki dan tangannya, yang dengan keempat kakinya diinjak-injak oleh unta tadi. Hatta qatalahu, hingga dia mati diinjak-injak unta. Famat. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.